di ufuk hilang gemilang laksana kencana. Langit tampak agung terpampang jenjangnya nirwana. Indahnya dalam dunia fana lukisan sang mahakala. Tidakkah engkau syukuri nikmat Allah ini? Bulan benderang, malam pun terang, menyaksikan tenang insan mencipta kedamaian. Padang menghijau, permai menghimbau, hamparan surgawi. Laut terbentang luas dan biru, minuman pelangi. Siratan makna semesta raya, ciptaan maha sempurna. Tidakkah engkau selami hikmat kalam ini? Aku berdendam di malam tenang, dendaan jiwa mencipta kedamaian. Kedamaian akankah tiba? Kedamaian akankah ada? Seruan hati insan sejagat raya. Pantang menista, saling mencinta, rukun dan damai selamanya.